Gusola, apa komentar Anda? Tentunya itu hukuman mati kan hukuman yang terakhir ya. Undang-undang mengatur tindakan pidana apa yang bisa dijatuhi hukuman mati. Tidak semua pidana kan. Kalau tidak salah hukuman orang membunuh orang itu kena pidana mati. Narkoba kena pidana mati. Kalau korupsi tidak. Dalam konteks sekarang ini ya. Kalau sudah dicoba kepada MK dan ternyata MK membolehkan ya. Kita harus mengikuti hal itu. Karena MK adalah lembaga terakhir. Suka atau tidak suka itulah kenyataannya. Atau mungkin bisa diringankan Gus? Keringanan sih gak mungkin lah ya. Atau mungkin lah keringanan. Paling gak menunda kan. Tapi yang memang hukuman mati ini kan pro kontra ya. Di banyak negara sudah diubah hukuman mati itu. Walaupun Amerika masih mengakui itu. Kenapa diubah? Karena itu dianggap melanggar hak asasi manusia seseorang. Nah, di beberapa negara diadakan survei. Apakah setelah hukuman mati itu dihapus, apakah kemudian tingkat kriminalitas itu naik apa tidak? Ternyata tidak. Jadi efek jera dari hukuman mati itu ternyata tidak besar. Jadi oleh karena itu, dari para aktivis HAM meminta hukuman mati itu dihapuskan. Nah, di kita ini kan masih ada beberapa ketentuan. Bahkan diajukan ke MK pun, MK juga menyetujui itu. Karena dianggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal 28, huruf apa, saya lupa itu. Jadi secara hukum positif itu ada. Kalau saya pribadi, saya juga tidak setuju kecuali untuk kasus tertentu, yaitu kasus narkoba. Saya pikir harus tuh daripada orang itu di penjara ternyata dia juga masih bisa melakukan aktivitas untuk merusak masyarakat. Ya lebih baik deh dihukum mati. Masayangnya yang ditangkap itu kan kerocok-kerocok ya, jarang pemain di belakang layar ini yang tertangkap. Bagaimana dengan eksekusi yang tertunda Gusola? Tentunya kalau dari pihak yang hukum ya selalu lah mereka mencoba menunda kan. Itu sih nggak ada yang aneh kalau saya. Iyalah, gimana kalau kita dihukum mati kan pasti ingin menunda kan. Nah, menundanya dengan cara tadi itu. Gimana ada anehnya gitu. Artinya gini, misalkan saya dihukum mati, malah minta, buruan deh saya dihukum mati kan nggak ada orang begitu. Baik Gusola, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama politisi Solahuddin Wahid. Saya Dewi Sintawati.